Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جمع صلاة مغرب مصلى نور الرحمن رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala semata di malam kali ini bainal maghrib wal isya kita bermajlis. Semoga Allah menjadikannya majlis yang diberkahi dan menjadi amal saleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di malam kali ini saya ingin membahas tentang meraih kebahagiaan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itu adalah tujuan harapan semua kita. Bahkan hewan sekalipun itu pingin hidup bahagia. Sehingga kadang hewan itu berebut makanan, ya, agar tetap bisa hidup bahagia versi mereka. Namun karena latar belakang pemahaman dan pengetahuan kita Bani Adam, tidak sedikit yang salah memahami kebahagiaan yang hakiki. Kenikmatan yang sebenar-benarnya. Karena memang kenikmatan itu ada dua. Nikmatun mutlaqah wa nikmatun muqayyadah. Nikmatun mutlaqah maksudnya adalah kenikmatan yang tidak terbatas. Kenikmatan yang tidak terbatas. Adapun muqayyadah adalah kenikmatan yang terbatas. Terbatas waktunya, artinya ada akhirnya. Terbatas kualitasnya. Naam, dan terbatas tempatnya, serba terbatas. Adapun kenikmatan mutlaqah itu kenikmatan yang tidak terbatas. Di mana-mana kita merasakannya. Nah, ini yang perlu untuk kita naam raih. Ya, salah satunya adalah dengan benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka yang mempersepsikan, memandang bahwasanya kebahagiaan itu hanya pada umur yang terbatas, kenikmatan-kenikmatan yang terbatas, kenikmatan duniawiyah, zahirah, hissiyah, kenikmatan yang nampak, lahiriah, hissi, sifatnya fisik. Seperti apa misalnya makanan. Tidak jarang orang itu, ya, mencari kebahagiaannya dari makanan. Sehingga rela menghabiskan waktu, rela menghabiskan uang. Untuk apa? Untuk mendapatkan makanan-makanan yang dia inginkan. Tentunya ini bukan kebahagiaan hakiki. Kenapa? Terbatas waktunya, ketika makan saja enak. Kemudian terbatas tempatnya. Belum tentu makanan enak dimakan di Banyumas, terus enak juga di Jakarta, enak juga di Arab Saudi, enak juga di Yaman, belum tentu, ya. Oleh karenanya Ketika kita mencari kepuasan, mencari kebahagiaan dari makanan, salah. Tidak lebih kita dibandingkan hewan. Tidak lebih kita dibandingkan apa? Hewan ternak. Dan tidaklah berganti-ganti makanan, variasinya bertambah banyak, kecuali ketika seorang tersebut belum mampu beli atau sudah tidak boleh makan lagi, dia tambah tersiksa. Dia tambah apa? Tersiksa. Maka kebahagiaan bukan pada yang demikian. Pakaian juga demikian, ya, berbagai macam model, ya. Alat komunikasi juga demikian, ya. Kendaraan juga demikian. Bertambah tahun, bertambah baru lagi, bertambah tahun, bertambah model lagi. Ya. Kenikmatan punya rumah model ini, model itu, minimalis atau model gudang atau model apapun, bisa dinikmati di situ, namun tidak bisa dibawa kemana mana. Ketika kita safar, ketika kita pergi, kenikmatan rumah yang kita bangun tidak terasa lagi. Tidak terasa lagi. Karena tidak ada orang yang bisa bawa rumah. Kecuali keong. Ya, kecuali keong. Itu pun bentuknya seperti itu aja. Maka ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kenikmatan akhirat di surga, ternyata ada kenikmatan di dunia ini yang sifatnya hakiki. Kita perlu bahagia sebelum kita masuk ke negeri akhirat. Kenikmatan yang dimaksud adalah nikmatun mutlaqah, nikmatul qalbi. Kenikmatan kebahagiaan hati, munsyarihus sadr. Dada ini lapang, nyaman. Cara kita ayem, tentrem. Ya, ayem, tentrem, senang. Hati kita di sini. Kemanapun kita pergi, ketika hati kita senang, maka disitulah kita selalu merasakan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup pun nyaman, lepas. Ini kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Oleh karenanya, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ahmad Ibn Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah, salah seorang alim, beliau mengatakan, ma yasna'u bi a'da'i, siapa ataupun apa yang bisa dilakukan musuh-musuhku terhadapku. Karena beliau mendakwahkan tauhid, ahlu syirik memusuhi. Karena beliau mendakwahkan sunnah, ahlul bid'ah memusuhi. Karena beliau mengajak orang lain taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang gemar dalam kemaksiatan memusuhi juga. Sampai pada sejarah beliau itu, beliau sampai di penjara. Beliau sampai apa di penjara? Beliau mengatakan, ma yasna'u bi a'da'i, apa yang bisa dilakukan musuh-musuhku untuk menyakitiku. Inna jannati wa bustani fi sadri fahiya la tufariquni. Sungguh surgaku, kebunku ada di dadaku, di hati. Selalu ada dan selalu mengiringiku, membersamaiku kemanapun aku berada. Inna khalwati au inna habsi khalwa. Ketika aku di penjara karena kezaliman, aku merasa itu adalah kesempatan untuk menyendiri bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qatli syahadah. Dan kalau seandainya aku sampai terbunuh karena kezaliman, aku berharap itu syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ikhraji min baladi siyaha. Dan aku ketika terusir dari tempat tinggalku sendiri, naam, aku anggap itu adalah tamasya, plesir. Naam. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat-sangat bertauhid, mempercayai la ilaha illallah, mengiringi kehidupannya dengan la ilaha illallah, tidak lepas juga dengan berbagai macam ujian dan cobaan, musibah dan halangan rintangan. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bahagia. Kenapa? Hatinya. Dari kecil beliau sudah diuji oleh Allah, yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatimu wahai Muhammad dalam keadaan yatim? Yatim, ayahnya meninggal, posisi belum baligh. Posisi belum baligh. Susah anak yatim itu secara lahiriah. Secara lahiriah itu susah. Kenapa? Kerja belum laku tenaganya. Tidak kerja, enggak ada yang mencarikan. Maka kita dihasung untuk sayang kepada anak-anak yatim. Karena anak kita juga bisa yatim. Naam. Islam itu sangat memperhatikan mereka-mereka yang lemah dari pemeluk-pemeluknya. Itu Nabi kita Muhammad. Beliau tidak pernah berdusta. Beliau tidak pernah berbuat jahat yang membuat orang-orang itu jengkel kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelum jadi nabi, beliau sudah terkenal berbudi luhur. Oleh karenanya ketika kurang lebih umur beliau 30 tahun, mereka, ini belum jadi nabi, mereka berselisih untuk menaruh Hajar al-Aswad di tempatnya. Ya, Hajar al-Aswad di tempatnya. Akhirnya mereka menganggap bahwa ini adalah kemuliaan, sehingga mereka rebutan. Hampir iqtatalu, hampir ada sampai bunuh-membunuh. Ya, sampai bunuh-membunuh. Karena siapa yang meletakkan Hajar Aswad? Akhirnya mereka pun berunding. Siapa yang masuk pertama kali dari pintu itu, maka dialah yang akan meletakkannya. Ternyata yang masuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radina, radina, kata mereka. Semuanya, kami ridho. Kami ridho. Karena Muhammad ini terkenal orang baik. Terkenal orang baik. Naam. Sampai umur 40 tahun, beliau jujur tidak pernah dusta, terkenal di seantero Arab, ya khususnya Quraisy. Semuanya ngerti, ini orang baik, tidak pernah berdusta. Tapi begitu kedatangan Jibril membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala, beliau dimusuhi. Beliau disakiti. Beliau diganggu. Bahkan beliau diusir dari kota Mekah. Apakah Nabi sedih? Tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am tetap lapang dadanya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la tazalu ummati, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi, la yadurruhum man khalafahum wa la man khadalahum. Akan terus ada dari umatku ini sekelompok orang yang dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kokoh di atas al-haq, tidak memadaratkan mereka orang-orang yang memusuhinya. Ganggu iya, tapi bermadarat tidak. Bermadarat apa? Tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena beliau mewujudkan tauhid La ilaha illallah pada kehidupan beliau. Seorang yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak dan benar diibadai kecuali Allah, maka dia mengakui bahwasanya Allah adalah satu-satunya pencipta. Ya benar? Karena Allah satu-satunya pencipta, jadi saya mempersaksikan la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Ditelantarkan, setelah diciptakan ditelantarkan, dibiarkan, tidak diatur, tidak diberi rezeki. Tidak. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan mengurusi segala makhluknya, seluruh makhluknya. Seorang yang bertauhid tidak akan sedih, akan bahagia, akan senang. Kenapa? Selama dia statusnya sebagai makhluk Allah, pasti akan diurusi, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nyatanya memang demikian. Sekarang kita belum ada diadakan oleh Allah. setelah ada kita menjadi janin diperhatikan oleh Allah. Ketika kita sudah keluar diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mulai baligh, aqil, dewasa, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan nikmat batin yaitu ilmu Quran, ilmu hadis. Diturunkan wahyu dari Allah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada Bani Adam. Karena kalau tidak diberi rambu-rambu seperti ini, yang akan menggoda mereka itu syaitan, iblis. Ada apa dengan iblis? Iblis itu Nabi Adam belum ada, dia udah ada. Sekarang Nabi Adam sudah enggak ada, dia tetap ada. Sudah nemui model-model orang, ya, celah-celahnya. Oh, ini kayak gini disesatkan dari sini, yang ini disesatkan dari sini, yang ini disesatkan dari sini. Demikian. Maka kita yang jahil, na'am, harusnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Percaya kepada Allah yang telah mengurusi kita agar kita selamat dari godaan syaitan. Itu tidak akan punya prinsip seperti itu kecuali orang yang benar-benar mempersaksikan La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Sang Khalik satu-satunya? Allah Sang Khalik satu-satunya. Untuk melawan syaitan sebenarnya Allah telah memfasilitasi yaitu Al-Qur'an wal hadis. Kita patuh dan nurut. Kalau kita tidak bisa memahami Al-Qur'an dan hadis, alhamdulillah ada para ulama sehingga mereka ada yang menulis talbis iblis, ya, talbis iblis, cara godaan iblis di dalam apa? Menyesatkan Bani Adam, ya. Naam. Sehingga seorang mukmin muwahhid, naam, hatinya tetap tenang menjalani hidup ini. Dunianya dia yakin bahwasanya Allah ngurusi karena dia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Akhiratnya dia juga yakin Allah telah menurunkan Al-Qur'an, menurunkan hadis, tidak perlu sedih, tidak perlu putus asa. Naam, jangankan kita yang kecil-kecil, urusan kita, kebutuhan kita sama sekali tidak membuat berat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua hafal ayat kursi, ya. Naam, ya, mayoritas lah insyaallah hafal. Allah berfirman, "Wala ya'uduhu hifdhuhuma." Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Menjaga langit-langit dan bumi sama sekali tidak membuat Allah berat. Lah kok cuma memperhatikan kita? Masalahnya kita, perutnya kita, bajunya kita, rezekinya kita sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan syaitannya yang kuat, namun kitanya yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya dengan Al-Qur'an, tidak semangat mempelajari Al-Qur'an, tidak yakin dengan Al-Qur'an, enggak boleh seperti itu. Sebagai makhluk yang telah bersaksi la ilaha illallah, kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib apa? Husnudzan pada syariatnya. Sekarang kalau kita tanya, siapa di antara kita yang ngerti takdirnya? Akhir dari cerita kita, kita tuh besok husnul khotimah atau masuk neraka atau masuk surga, kita besok jadi orang kaya atau jadi orang miskin, besok kita problemnya rumah tangga bagaimana? Jawabannya tidak ada yang tahu. Sekarang yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak percaya pada perintah dan larangan Allah yang mengetahui kesudahan yang baik untuk kita semua? Oleh karenanya orang kafir di dalam surat Fussilat ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sudah pada di neraka. Wa dzalikum dzannukum allazi dzanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Yang demikian itu, wahai orang-orang kafir, karena kalian dulu di dunia su'udzon, ya, diperintahkan untuk mengikuti Al-Qur'an, mengikuti hadis. Su'udzon, ah, ini budaya Arab, ini tidak sesuai dengan kita. Su'udzon, naam, buruk sangka, ya, sehingga dia lebih memilih cara-cara dia di dalam mengatur hidupnya, ya. Yang ini bikin agama yang ini lagi bikin agama yang ini bikin agama lagi yang ini. Yang ini Islam tapi tidak mau menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Ketika ada orang-orang yang mengajaknya kepada Al-Quran dan Sunnah, dia cibir, dia musuhi, dia tentang. sebenarnya dia sedang menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang muwahhid, seorang yang ingin dirinya bahagia, menyerahkan semuanya kepada sang Khaliq, Rabbuhu Jalla wa'ala. Dia percaya betul pada setiap perintah dan larangan Allah, pasti itu lebih baik baginya. Oleh karena dulu Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam, ketika meletakkan Hajar dan Ismail kecil di lembah Makkah, naam, di lembah Makkah loh, gak ada orang, air juga gak ada. Ya, kalau kita memang bandingannya jauh sekali, kita meletakkan anak di pondok, diurusi musyrifah, diurusi ustadz, ada pengurusnya, dikasih makan, itu saja pulang masih berbes mili. Aduh, anak-anak kok dititipkan ke sana? Kalau gak dititipin di rumah juga bikin pusing, gak bisa ngajar, gak bisa mendidik dengan baik. Naam, karena kita sadar ternyata agak terlambat mengerti dakwatus sunnah. Nabi Ibrahim dengan tegar meletakkan istrinya Hajar dan Ismail di padang tandus ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di tempat yang tidak ada pohon, tidak ada apa-apa, adanya batu dan na'am tanah-tanah kering. Kenapa beliau yakin? Karena beliau tahu beliau adalah ciptaan Allah dan pasti diurusi oleh Allah, perintah-perintahnya pasti membawa kebaikan. Hajar sebagai istrinya juga salihah. Ketika Ibrahim beranjak pergi, dia mengatakan, Ibrahim, Allah amaraka bihadza. Wahai Ibrahim, ini perintah Allah. Saya diletakkan di tempat kayak gini nih. Enggak ada tanda-tanda kehidupan. Ya, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ya. Air enggak ada, orang enggak ada, ya. Maka ketika Ismail kecil kehabisan air, apa yang dilakukan oleh Hajar? Sa'i. Sa'i, sa'yun itu artinya usaha. Sa'yun itu artinya apa? Usaha. Naam, sa'i. Sofa marwa, sofa marwa. Lihat, jangan-jangan ada orang yang bisa apa? Naam, memberikan. Ini tidak akan mungkin seperti itu kecuali ahlu tauhid mengerti bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menentukan kecuali yang paling baik untuknya, karena dia adalah statusnya makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kemudian, aduh gak ada orang, ayo bunuh diri aja Ismail. Ya, gak ada orang, ini bapakmu jahat. Nah, Hajar mengatakan, Allah amaraka bihadza. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kita seperti ini di sini? Naam, kata Ibrahim, iya ini perintah Allah. Kata Hajar, idzan la yudayyi'ana, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan kita. Tawakalnya besar, yakin wa huwa ala kulli syai'in wakil, bahwasanya Rabbku Allah yang telah menciptakan aku, la ilaha illallah, pasti akan mengurusi saya. Tapi tidak kemudian berpangku tangan nunggu mati, jangan-jangan ada air turun dari langit. Enggak, usaha. Beliau usaha. Naam, tidak kemudian tawakalnya salah. Jangan kelemahanmu dijadikan tawakal, tawakalmu pada kelemahanmu, jangan. Tawakal itu adalah hati kita sandarkan kepada Allah, namun tetap melakukan sebab-sebab yang diizinkan syariat. Diizinkan apa? Syariat. Beliau lari ke sofa marwah, sofa marwah. Sekarang itu kan sofa marwah itu lampu hijau. Lampu hijau itu dulu dekong, ya, tekung, sehingga dronjong, ya, agak cepat, ya, agak cepat, nanti naik lagi. Kalau sekarang udah rata. Itu usaha mencari air, ya, mencari air karena yakin pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu untuk menghancurkan hamba-hambanya. Jangan su'udzon. Jangan apa? Jangan su'udzon. Nanti kalau saya mengikuti sunnah, enggak punya teman. Nanti kalau saya ini, nanti begini. Bagaimana? Ya. Ketakutan-ketakutan yang ditimbulkan oleh syaitan. Kalau kebetulan dia pengusaha, kalau saya mengamalkan sunnah, nanti gimana ini klien-kliennya? Gimana member-membernya? Gimana pembeli-pembelinya? Khawatir. Nah, padahal syaitan yang menakut-nakuti. Ya, inna au asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Kalau sudah takut fakir, poin. Kalau orang sudah takut fakir, poin. Wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan bisa ngangkat lagi. Kalau sudah takut fakir, berarti dia bisa melanggar yang haram-haram. Ya. Nah, jadi kalau kita pingin istiqamah, satu, jangan pernah takut. Naam, dengan kefakiran. Kefakiran itu bukan aib. Kefakiran itu bukan aib. Naam. Tidak kita dimasukkan neraka karena kita punya pit ontel. Tidak. Tidak kita dimasukkan ke dalam neraka karena jalan kaki terus. Tidak. Terus orang masuk surga karena sering naik mobil. La abadan. Ya. Jadi ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, mari kita husnudzon kepada Sang Khaliq, pencipta kita. Naam, yakin seyakin-yakinnya Allahu Khaliq kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengurusi segala sesuatu tersebut. Karena semuanya milik Allah, tenang saja. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Tidak boleh ragu. Jangan pernah terpikir, jangan-jangan ada yang andil membuat bumi selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surat Saba, "Qul ud'u alladziina za'amtum min dunillah." Katakan wahai Nabi Muhammad, kepada musyrikin, panggil, seru semua tuhan-tuhan yang kalian jadikan tuhan, yang kalian anggap bermanfaat selain Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Mereka tidak memiliki apapun, sebesar biji zarrah saja enggak punya. Biji zarrah itu orang sering mengartikannya sebagai biji sawi. Ada yang mengartikan semut hitam kecil. Biji sawi sama semut kecil, nah bisa dua-duanya diartikan sebagai zarrah. Yang penting sekecil apapun tidak ada yang dimiliki oleh selain Allah, dimiliki selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu milik Allah. Kalau semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada juga yang kemudian menerka-nerka. Jangan-jangan ada yang saham. Allah katakan lagi, "Wa ma lahum fihi ma min syirkin." Tidak ada yang nyaham. Ya. Naam. Allah Subhanahu wa taala punya 100%, ya. Itu milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tidak ada yang nyaham. Emangnya kita, orang-orang yang lemah, punya usaha satu kecil aja bersepuluh? Enggak. Ini Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Ya. Naam. Wa ma lahu minhum min zahir. Mungkin ada juga kalau enggak nyaham berarti mungkin ada yang bantu. Allah juga jawab, tidak ada yang bantu selain Allah Subhanahu wa taala. Saham tidak, bantu tidak. Ya mungkin syafaat. Allah terangkan lagi, wala tanfa'us syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlu tauhid tidak pernah meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Jadi wujudkan kebahagiaan hatimu karena bersandar kepada Sang Khalik sebagai lazim. La ilaha illallah yang kita ucapkan setiap sholat, setiap tasyahud, setiap hari kita bersaksi la ilaha illallah, la mujarradut talaffuz. Bukan hanya ucapan di bibir, namun terapkan di dalam keseharian kita sehingga kita menjadi orang yang paling bahagia. Orang yang paling apa? Bahagia. Orang yang paling na'am, merasa kuat. Al-haq wa in kunta wahda. Pegang kebenaran meskipun sendirian. Di belakangmu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di belakangmu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muwahhid, ahli tauhid, sangat meyakini firman Allah, alaisallahu bikafin 'abda wa yukhawifunaka billadzina min duni. وَمَنْ يُطْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ. Naam. Bukankah Allah yang akan mencukupi hamba-hambanya? Jawabannya, ya jelas iya. Cuman kadang kita itu ketakutan dengan ya ancaman-ancaman syaitan. Padahal Allah berfirman, وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Dan tidaklah menakut-nakuti syaitan kecuali adalah sesuatu yang gurur, tipuan-tipuan saja. Jadi setan itu kalau janji-janji palsu, ya, PHP palsu, kalau ngancam juga palsu. Ya. Nah, tapi anehnya, aneh tapi nyata, yang katanya sudah bertauhid, sudah mengucapkan la ilaha illallah, ketakutan dengan ancaman syaitan dan tidak yakin dengan janji Ar-Rahman, janjinya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tidak ada seorang pun yang bermuamalah, muamalatul riba, muamalatul haram, kecuali tauhidnya tipis. Kecuali tauhidnya apa? Tipis. Naam. Kenapa dia tidak husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga dengan itu, seorang yang benar-benar mewujudkan tauhid, tahqiq, la ilaha illallah, menjadi orang-orang yang sangat berbahagia. Para anbiya wal mursalin, ya, setiap ada masalah, pasti mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah cerita kepada orang. Ya. Nah, kalau kita curhat sama orang, kemungkinannya ada dua. Satu, orang itu benci sama kita, jadi kemudian dia tambah bersyukur, rasain kamu dapat musibah. Ya. Tapi kalau satu lagi orang yang cinta sama kita, kita cerita dia ikut sedih. Dia ikut sedih, ikut prihatin. Oh, kamu ternyata susah ya. Ternyata kamu ini. Nah, itu namanya mengadukan Allah kepada sesama hamba yang lemah. Adukan masalah kita yang itu ditakdirkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah malja'a minallah illa ilaih. Tidak ada tempat lari dari ujian Allah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, berlarilah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Yunus itu yang dimakan ikan, ya. Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an, wa dhannun idzahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan ingatlah, ya, Nabi Yunus memang bukan nabinya kita dari sisi zaman, ya, kita imani namun tidak kita ikuti syariatnya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an untuk kita ambil pelajarannya. Wa dhannun, dan ingatlah. Dhannun, orang yang dimakan ikan nun, yaitu Nabi Yunus. Ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah karena tabiat manusia biasa. Namanya orang dakwah itu kadang sulit. Ya, karena yang didakwah itu macam-macam. Ada yang suka taklimnya lama, ada yang suka taklimnya sebentar. Ada yang suka suaranya keras, ada yang suka suaranya pelan. Kajian kalau ditulis tematik kurang menantang. Kalau rutinitas kitab lah sudah punya kitabnya. Memang demikian, memang harus sabar, ya. Banyak sekali model-modelnya. Sudah taklim 2 tahun, 4 tahun, ajek-ajek saja juga banyak. Naam, tidak terubah dengan ilmunya juga banyak. Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya qadarullah, naik kapal, kapalnya keberatan, beliau diundi, akhirnya suruh dibuang. Ketika dibuang di lahap ikan, susah enggak hidup di dalam perikan? Susah. Udara terbatas, tidak ada cahaya. Beliau dengan masalah itu langsung memanjatkan doa kepada Allah. La ilaha illa anta. Tauhid, ya. Tidak ada ilah yang benar diibadahi kecuali-Mu ya Allah. inni kuntu minadz zalimin, aku termasuk orang yang zalim. Ya, aku termasuk orang yang zalim. Bukan sebaliknya, ya Allah, saya sih dosa apa bisa-bisanya diberi ujian seperti ini? Ini namanya enggak tahu diri. Nabi Yunus berdoa, ya Allah, inni kuntu minadz zalimin. Inni kuntu minadz zalimin. Dan kadang beliau itu berdakwah, umatnya ngeyel. Akhirnya beliau apa? Naam, pergi. Ya. Qadarullah, Allah Subhanahu wa taala kirimkan ikan. Kemudian apa? Fastajabna lahu. Kami jawab doanya. Kami selamatkan beliau dari kesusahan, gham, kesedihan. Sedih di dalam perut kok enggak sedih? Naam. Yang demikian itu terlepas dari sebelum dimakan ikan, Nabi Yunus itu orang soleh, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidahnya kalau kita sedang tidak ada problem, beribadah sebanyak mungkin. Ketika kita ada problem, niscaya Allah tidak akan melupakan kita. Nabi Muhammad bersabda, ta'arraf ilallahi firraha'i ya'rifka fisyidda. Kenalkan dirimu kepada Allah, niscaya di saat susah Allah mengenalmu. Nah ini orang sholat gak pernah begitu kakinya patah baru minta-minta. Nah, suara asing. Suara apa? Suara asing. Tapi kalau dia sudah biasa membaca Quran, biasa berdoa, biasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia kena musibah, nam akan didengarkan oleh Allah. Akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberi ujian yang lain, dia pun tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus kata Allah di dalam surat As-Saffat, falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan Nabi Yunus itu termasuk orang ahli tasbih, dia akan di perut ikan itu sampai hari dibangkitkannya manusia dari kubur. Itu apa? Amal soleh bisa menyelamatkan kita di waktu-waktu kita sulit. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melupakan hamba-hambanya. Jadi mereka para anbiya wal mursalin, orang-orang yang benar-benar mewujudkan la ilaha illallah dalam kehidupan mereka, mereka selalu percaya kepada Allah. Mereka selalu menyandarkan urusannya kepada Allah. Dan orang seperti ini pasti bahagia. Pasti apa? Bahagia, tenang. Ya, naam. Enggak punya teman, di atas sunnah tetap senang. Kenapa? Aku punya Allah. Ya, aku punya Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sakit juga dia juga senang. Aku sedang diuji oleh Allah, naam akan diampuni dosanya dan barakallahu fikum tetap dia apa? Senang. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Ya. Dan tidaklah satupun musibah menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalba. Dan siapa yang beriman, maka dia akan diberi petunjuk oleh Allah. Maksudnya beriman, percaya ini takdir Allah. Kemudian diberi hidayah, terus sabar. Ya, terus apa? Sabar, dapat pahala. Jadi orang yang benar-benar bertauhid, kondisi apapun yang dia lewati dari jalur dan takdirnya Allah, ketentuan-ketentuannya Allah, dia tetap senang. Tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah merasa berat, tidak pernah merasa naam berat itu tadi. Sehingga kalau kita mendengar salah satu hukum di dalam syariat ini wajib misalnya, jangan pernah kita berpikir ini adalah sesuatu yang memberatkan. Tapi balik. Bahwa ini bentuk kasih sayangnya Allah yang harus saya lakukan. Kalau saya tidak lakukan, nanti saya akan merugi. Ya. Nah, yang wajib-wajib itu kalau kita gambarkan bisnis dunia, itu harta pokok, gaji pokok. Itu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan itu. Itu kalau digambarkan dengan bisnis dunia, itu gaji pokok. Sedangkan sunnah-sunnah itu adalah tambahan. Dosa-dosa itu adalah kerugian. Jangan sampai kita banyak melakukan pengeluaran tanpa pemasukan. Tanpa apa? Pemasukan. akhirnya kita nanti bangkrut di akhirat. Nanti kita apa? Bangkrut di akhirat. Nah, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat kepingin hamba-hambanya tidak terlewat dari pahala yang wajib-wajib. Contohnya apa? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan, kalau kita sedang safar atau sedang sakit, boleh enggak ganti di hari yang lain? Boleh. Kalau misalnya pas Ramadan, masa ketiga kering kerontang, panasnya banget, tapi begitu nyaur bulan Muharram, dingin hujan, puasa juga sebentar, sah apa enggak? Tetap sah. Tetap apa? Tetap sah. Allah Subhanahu wa taala nah menyayangi kita semua, jangan sampai pahala-pahala yang wajib, nah hamba-hambaku ada yang kurang. Hamba-hambaku ada yang kurang. Seorang yang bertauhid, ya, nam mengakui dan barakallahu fikum berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga harapannya pun pasti tepat, ya, tidak mengharap kecuali kepada Allah dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita mengharap kepada manusia seringnya kecewa. Kenapa? Karena manusia itu ada bosannya, manusia itu ada kelemahannya, manusia itu sering bolak-balik. Nah, sekarang ngomong A, besok ngomong B. Kalau Allah tidak pernah bolak-balik pada janjinya. Ketika telah berjanji A, tetap A. Ya. Ketika mengancam A, tetap A. Maka Allah berfirman, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim allazi yaraka hina taqum." Sandarkan dirimu kepada Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakallah kepada Zat yang hidup tidak pernah akan mati. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya orang yang benar-benar mentahqiq, merealisasikan tauhid, mewujudkan tauhid di dalam hidupnya adalah orang-orang yang benar-benar menyandarkan kepada Allah semua urusannya. Ya. Hadis apa itu? Hadis 70 orang masuk surga, 70 ribu orang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Kata Nabi SAW apa? Humul ladzina la yastarqun. Mereka-mereka yang tidak meminta ruqyah. Penyembuhan dengan ruqyah boleh apa haram? Boleh. Tapi karena besarnya tawakal dia kepada Allah, dia tidak minta diruqyah. Dia tidak minta apa? Diruqyah. Karena ada orang sahabiah datang kepada Nabi alaihi wasallam, "Inni usra' wa Rasulullah, saya kadang-kadang kalau sedang kambuh, na'am, punya penyakit." Ya. "Ud'ullaha li, coba doakan kepada Allah untukku. Kalau kamu sabar, kamu masuk surga. Kalau kamu pengen saya doakan, saya doakan." Kalau begitu saya bersabar. Naam, cuman doakan kalau saya sedang kambuh jangan sampai terlihat auratnya. Jangan sampai terlihat apa? Auratnya. Ini karena sahabiah ini punya tauhid, punya la ilaha illallah. Kata Nabi selanjutnya, "Humul ladzina la yastarqun wala yatatayyarun." Dan tidak pula bertatayur, menganggap sial apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diketahui. Tidak pernah. Ada burung bunyi, tidak pernah mengaitkan dengan sesuatu-sesuatu. Ya. Naam. Ada ini bunyi, tidak kemudian barakallahu fikum mengaitkannya dengan kecelakaan atau kebahagiaan. Tidak. Kenapa? Karena pemberi kebahagiaan, penghalang semua madarat adalah Allah. Itu adalah konsekuensi la ilaha illallah. Humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktabun, dan juga tidak mengkai, ya. Besi dipanasin kemudian di nam barakallahu fikum ditempelkan kepada luka. Itu haram, tidak haram. Cuma itu makruh. Apa? Makruh. Seorang yang bertauhid meninggalkan semua yang naam bisa menurunkan kadar tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian penyakit bisa sembuh tanpa obat. Bisa sembuh tanpa obat. Naam. Ini. Maka jangankan yang haram. yang makruh-makruh saja, orang yang mewujudkan tauhid tidak akan na'am melakukannya. Sehingga kalau kita dalam keseharian masih gemar melakukan yang haram-haram, berarti kita belum mewujudkan la ilaha illallah, belum asli, belum bagus, ya, belum jujur. Perlu ditingkatkan terus, ya. Kita diingatkan setiap sholat tasyahud baca la ilaha illallah bukan tidak ada maknanya. Sehingga hidup kita kadang tetap sedih, kadang tetap gusar. Kadang ini, kadang itu. Kenapa? Karena tawakalnya, tauhidnya tidak diwujudkan. Tidak apa? Diwujudkan. Naam. Ini. Sebatas orang takut besok rezeki saya bagaimana. Itu udah dosa. Ya. Orang besok saya gimana ya rezekinya. Itu udah dosa itu. Naam. Tidak percaya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengurusi seluruh apa? Makhluknya. Maka dari situlah. Seorang yang bertauhid hendaknya berbahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Idza staghnan nasu bid-dunya fastaghni anta billah." Kalau manusia merasa cukup dengan dunia mereka, mereka senang dengan rumah mewah, dengan mobil mewah, dengan apapun dari dunia membuat mereka senang, cukupkan dirimu dengan Allah. Cukupkan dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku punya Allah, ya. Wa idza farihu bid-dunya fafrah anta billah. Kalau mereka bahagia dengan dunia, maka bahagialah engkau karena engkau punya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala? Maka seorang muslim pasti pede menjadi seorang muslim, bangga, tidak pernah minder dengan non-muslim yang kaya raya. Tidak pernah minder dengan non-muslim yang dunianya begini dan begitu. Tidak pernah iri dan tidak pernah kepingin. Karena itu semua menjadi azab yang disimpan untuk mereka. Sebatas kita menjadi seorang muslim, kita bangga, kita bahagia, kita tenang, kita senang. Kita apa? Senang. Nah, kalau kita benar-benar merasa butuh kepada Allah, menyandar kepada Allah, jangan lupa selalu mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya cinta. Orang yang bersaksi la ilaha illallah harus cinta. Kalau tidak cinta enggak boleh. Wajib cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk syarat la ilaha illallah adalah cinta kepada Allah. Apa ada orang cinta sering lupa? Parahnya lagi, tidak hanya yang dicintai oleh kita, namun Allah kita butuhkan setiap saat. Apa wajar kemudian kita melupakannya? Dengan itu kita bisa melihat sedihnya kita ternyata karena tidak mewujudkan la ilaha illallah. Tidak mewujudkan tauhid dalam keseharian kita. Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, syariat Islam ini sudah tambah banyak. Aku minta satu resep yang saya akan pegang terus. Kata Nabi SAW, jangan pernah lidahmu kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan itu engkau akan selalu mengingat Allah, akan tenang dengan Allah, akan cinta kepada Allah. Dimanapun engkau berada, engkau akan bahagia karena engkau selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu sakit, kamu punya Allah. Kamu sehat, kamu punya Allah. Kamu punya, juga punya Allah. Ketika kamu tidak punya, juga masih ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat sejarahnya para nabi, dalam kesusahan apapun mereka tetap bahagia karena mereka selalu merasa punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menyandarkan kepada diri sendiri, ya. Ketika kita menyandarkan kepada diri sendiri, semuanya akan berubah kesedihan karena kita memang lemah. Kita memang lemah. Dalam beragama kita pengin istiqamah, kita pengin kuat di atas sunnah, kita pengin selalu di atas ketaatan kepada Allah. Jangan sandarkan kepada ustaz, jangan sandarkan kepada syekh, jangan sandarkan kepada guru, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka Antal Wahhab. Sehingga ketika nah gurunya misalnya tidak tepat lagi, dia tidak kemudian berdalil, oh dia itu seperti itu, maka saya ikut salah juga, saya taklid, saya ngikuti. Enggak, dia tetap di jalannya Allah, saya mencari Allah Al-Hayyil Ladzi La Yamut, yang hidup tidak pernah akan apa? Mati. Apalagi dalam urusan dunia, tentunya demikian. Dia tidak pernah bertawakal kepada bos, tidak pernah merasa tenang dengan pekerjaannya. Dahlah tenanglah, saya sudah investasi kemana-mana, pasti rezeki terjamin. Atau dia, naam, saya sudah kerja sama bos baik ini, pasti tidak akan ambruk. Nah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak bertawakal kepada Allah, ketika dibenturkan, nih, kamu mau milih Allah atau milih duniamu ini? Pasti milih dunia. Pasti milih apa? Dunia. Naam. Sudah ada? Sedikit lagi ya. Naam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apabila ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, ya. Naam, rumah, harta kalian semua ini lebih kalian cintai dibanding Allah, tunggu siksanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang kita akan dihadapkan pada dua pilihan. Milih Allah apa milih dunia? Milih taat kepada Allah apa milih banyak teman? Ya. Milih kokoh di atas sunnah atau naam rame di dalam sebuah kebid'ahan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang bertauhid, seorang yang naam bersaksi la ilaha illallah, tetap akan tegar, akan senang ketika menjalani hidup ini, selalu optimis, tidak pesimis, selalu mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan di malam kali ini apa yang kita bahas bermanfaat, jadi penguat kita untuk selalu meningkatkan kualitas tauhid kita. Amin ya rabbal alamin. Monggo barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Baik. Enggak ada. Sudah paham semua berarti ya. Ya. Nah, harus paham karena ini wajib kita punya. La ilaha illallah yang ada pada diri kita ini harta pokok kita. Tanpa ini kita tidak bisa masuk surga. Tanpa ini kita tidak masuk apa? Surga. Naam. Wallahu taala a'lamu bishawab. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Kalau ada kata-kata yang kurang enak didengar, saya juga meminta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.